Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawarrahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah muslimah fi dawil kitab wa sunnah, masih di bab ke-67 tentang istri yang melayani suami. Hadis yang ke-280 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Maimunah bintil Haris radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghuslan air mandi beliau, wa satartuhu, dan aku menutupinya. Nabi tuangkan pada tangannya, lantas beliau bersihkan tangannya sekali atau dua kali. Sulaiman Perawi mengatakan, aku tidak tahu secara pasti apakah beliau menyebut kali yang ketiga ataukah tidak. Kemudian dengan tangan kanannya beliau tuangkan air pada tangan kiri, dan itu dipakai untuk membersihkan kemaluan. Sumadalaka, kemudian setelah itu beliau gosokkan tangannya di tanah atau di tembok. Kemudian beliau kumur-kumur dan istinsak. Kemudian beliau membasuh wajah dan dua tangan. Kemudian mengguyur kepala. Kemudian menuangkan air pada bagian badan yang lain. Kemudian beliau menyingkir. Fakhazala, kemudian beliau membasuh dua telapak kakinya. Kemudian kuserahkan, kusodorkan kepada Nabi potongan kain. Faqala biyadihi, maka beliau berbuat dengan tangannya hakala demikian. Artinya beliau tidak menginginkan untuk menghanduki badan beliau dengan kain. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita jumpai pelayanan yang diberikan oleh Ibunda Maimunah binti Haris pada Nabi dalam bentuk mengambilkan air untuk mandi, kemudian menutupi, demikian juga menyerahkan, dalam bahasa kita memberikan tawaran pakai anduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara walimatul ursnya. Dan adalah istri beliau yang merupakan pengantin perempuan pada hari itu lah yang menjadi pelayan para tamu. Wahyal arus, pada dia pengantin. Sahal mengatakan, apakah kalian tahu minuman apa yang diberikan oleh istrinya Abu Usaid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Angka'at, dia merendam lahu untuk Nabi sejumlah kurma sejak malam. Falamma akala saqathu iyyahu, maka setelah Nabi makan, maka beliau berikan minuman itu kepada Nabi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari dengan bab qiyamul mar'ati ala rijali fil ursi, bab pengantin perempuan mengurusi tamu laki-laki, fil ursi, ketika dia jadi pengantin, wa khidmatihim, dan memberikan pelayanan binafsi secara langsung, tidak dengan minta bantuan orang lain. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, wa fil hadis, isi hadis ini, bolehnya seorang istri melayani suaminya dan orang-orang yang diundang oleh suaminya. Wa la yakhfa, kata beliau, tidaklah samar, artinya jelas. Bahasanya tempat praktek hal ini adalah ketika amnil fitnah, ketika tidak ada kekhawatiran hal-hal yang tidak baik. dan memperhatikan mayajibu alaiha, kewajiban istri berupa menutup diri. Ya, dan di sini dalil seorang suami boleh meminta pelayanan istrinya dalam semisal ini. Demikian juga meminum minuman yang tidak memabukkan fil walimah, ketika acara walimah, yaitu minuman berupa nabil. Wafi jazi isar kabinul kaum, dan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengutamakan kabirul kaum di pimpinan dari satu komunitas dalam acara walimah. Bisyai'in, diistimewakan dengan satu jamuan dunaman ma'ahu yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini satu-satunya yang dikasih minuman nabi, ketika itu cuma nabi, yang lain tidak dikasih. Maka ini dalil bolehnya sebagian tamu itu diistimewakan dengan menu atau jamuan yang beda dengan yang lain, terutama kalau dia adalah kabirul kaum, adalah tokoh besar di dari satu komunitas. Kemudian dari Sulaiman ibn Amr ibn Al-Ahwas, beliau mengatakan hadatsani abi, beliau mengatakan annahu syahida, beliau mengikuti hajatul wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat hajatul wada' Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, mengingatkan dan memberikan nasihat. Wa dzakara fil haditsi qissatan, dan beliau sebutkan kisah dalam hadis ini. Faqal, Nabi katakan, ala ingatlah wastausu binisa'i khaira, berikanlah perilaku yang baik kepada perempuan, yaitu istri dan anak perempuan. Fa innama, terutama istri, fa innama hunna, karena istri itu adalah awanun, bagaikan tawanan, ingdakum, ditawan oleh kalian para suami. Ya, karena ya, talak ada di tangan, di lisan suami. Kalian tidaklah memiliki dari istrimu syai'an sedikit pun selain itu, kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata. Maka jika dia melakukan hal itu, maka boleh baikkan istri berkenaan dengan tempat tidur, yaitu tidak dikumpuli, pukulan dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun jika dia mencela, jika dia taat kepadamu, fala tabghu alaihi nasabila, maka janganlah kalian cari jalan untuk zalim kepadanya. Maka ila ayatina bi fahsyatin mubayyinah, kecuali jika melakukan perbuatan keji yang nyata. Perbuatan keji yang nyata di sini tentu bukanlah zina. Ini, namun perbuatan keji yang nyata di sini adalah mencaci maki suaminya misalnya, menjelek-jelekkan suami, artinya melakukan tindakan ya, keburukan pada suaminya. Kemudian ala inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri, dan istri punya hak yang wajib kalian tunaikan. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, fala yuti'anna furushakum, janganlah menginjak tempat tidur kalian. Dan kemarin telah kita bahas, maksudnya janganlah mempersilahkan masuk ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Demikian juga janganlah dia memberikan izin untuk masuk ke rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai. Dan ingatlah bahasanya, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah suami berbuat baik kepada istri dalam masalah kebutuhan pakaian dan makanan istri. Wa hadza hadisun hasanun, ini hadis derajat hasan. Awanin, kata Ibnu Al-Qayyim, dari kata-kata al-ani, artinya al-asir, tawanan. Ya, maka apa sisi pendalilan? Ini sisi pendalilan dengan judul bab yang di sini disampaikan. Dan yang namanya level tawanan adalah melayani man huwa tahta yadihi, melayani tuannya, melayani orang yang ada di atasnya. Dan tidaklah diragukan bahasanya pernikahan adalah salah satu jenis ariq, perbudakan. Ini sebagaimana perkataan salah satu salaf, hakikat akad nikah itu perbudakan. Maka hendaklah salah satu kalian para wali melihat kepada lelaki siapakah dia akan karimatahu, wanita mulianya, yaitu anak gadisnya, dia serahkan sebagai budak. Maka sisi pendaliannya dari kata-kata awanin itu mengisyaratkan adanya pelayanan dan khidmat dari istri kepada suami, tentu biqadril mustata, sesuai dengan kemampuan dan tidak dalam hal yang nilainya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-68, di antara sifat wanita muslimah adalah atawadu li zauji, tawadu kepada suaminya, meskipun si istri itu lebih tinggi pendidikannya atau lebih kaya daripada suaminya, maka istri wajib tawadu. Kemudian wa adamu adiyati, dan tidak menyakiti suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalihat, maka wanita salihah adalah wanita yang taat, yang menjaga diri lil ghaibi, ketika suami pergi, bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dan wanita yang kalian takut nususnya, kesombongannya terhadap suaminya, nasihati, boikot di tempat tidur dan pukullah. Jika dia taat, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyakitinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Walati takhafuna nususahunna, artinya, dan wanita-wanita yang kalian khawatir nusus terhadap suami, dan nusus artinya irtifa, sombong. Ini, kalau nusus itu tercela dan dia adalah sombong, maka ini menunjukkan bahasanya istri semestinya adalah tawadu. Maka wanita yang nusus artinya wanita yang sombong terhadap suaminya. Karena sombong maka dia tinggalkan perintah suaminya, dia berpaling dan cuek dari suaminya, dia benci pada benci suaminya. Maka jika mata jika bahara nampak bagi suami minha dari istrinya tanda-tanda nusus, maka nasihati. Takut-takuti dengan hukuman dari Allah fa'aisyanihi, ketika duhaka kepada suami. Itu cara memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat dengan ditakut-takuti azab Allah, ini tentu tidak mempan kalau perempuannya adalah penganut faham emansipasi, apalagi yang lebih dari itu. Dia hanya bisa berlaku kalau dia adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal agama, maka mungkin bisa ditakut-takuti dengan muka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia aktivis feminis, ya enggak mungkin bisa ditakut-takuti dengan azab Allah. Fa innallaha qad aujaba, maksudnya Allah telah wajibkan hak zauji, hak suami wajib ditunaikan oleh istri dan taat pada suami. Allah haramkan atas istri duhaka kepada suami, limalahu alaihi min fadl, karena jasa dan kebaikan suami pada istri, wal iftal, dan kebaikan suami pada istri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan perempuan untuk sujud hormat kepada suaminya, karena besarnya hak suami alaiha yang wajib ditunaikan oleh istri. Diatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lantas dia enggan, maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Diatkan oleh Muslim. Walaupun dengan redaksi, jika seorang perempuan itu batat melalui waktu malam hajiratan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba. Walihada oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhun. Maka berilah nasihat dan baikotlah dalam masalah tempat tidur. Apa maknanya? Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, al-hujran artinya tidak jima dengan istri. Bentuknya tetap yudho ji'aha, tetap satu tempat tidur, ya, menemani tidur ala firasyiha di tempat tidurnya. Namun tidurnya, ya, kata Ibn Abbas, ungkur-ungkuran. Wa yuwaliha dhahrahu, ya, dia berikan pada istrinya punggungnya, punggung suami, artinya ya, bertolak belakang. Istrinya misalnya menghadap utara, dia menghadap selatan. Wa kadza qala ghairu wahidin, dan demikian juga tafsiran sejumlah ahli tafsir yang lain. Namun sejumlah ahli tafsir yang lain ngasih tambahan semacam Suti atau Haq, Ikrimah dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat, satu versi mengatakan wala yukallimuha ma'adhalik, di samping tidak dikumpuli juga tidak diajak ngomong, wala yuhadithuha, dan tidak diajak ngomong. Ya, maka uhjuruhna fil madaji itu kata Ibnu Abbas artinya tidak memboikot istri dalam artian tidak memberikan nafkah biologis pada istri. Dan Ali bin Abi Thalhah juga mengatakan dari Ibn Abbas, yang itu memberikan nasihat, maka jika dia menerima itu yang diharapkan, jika tidak maka ditinggalkan di tempat tidur. Wali kalimuha, tidak diajak bicara, min ghairi ayatara nikahaha. Tanpa ayatara dia tinggalkan nikahaha, kumpul dengan istrinya, wadhalika alaiha syadid, dan itu satu hal yang berat baginya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kepada kalian, istri kalian yang merupakan ahli jannah, dia adalah al-wadud, dia adalah seorang istri yang besar rasa cintanya kepada suaminya. Ya, maka dia bukanlah seorang wanita yang garang dan galak sama suaminya. Al-walud, seorang yang subur. Al-a'ud ala zawjiha, ya, dia adalah seorang yang membantu suaminya. Allah tidak adalah seorang wanita yang tidak ada jika dia menyakiti suami. Uziyat, atau disakiti oleh suami. Terjemah bebasnya, ketika istri salah atau suami yang salah. Maka istri ahlul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salah atau suami yang salah, istri ini yang minta maaf. Ja'at, maka dia lemah yang datang menemui suami. Dia pegang tangan suaminya sambil dia katakan, wallahi demi Allah, la aduku ramdan, aku tidak bisa tidur, hatta ta'ta, sampai engkau ridho dan kita damai. Maka kata Nabi, wanita ahlul jannah, isi ahlul jannah itu diantara cirinya, dia salah atau suaminya salah, dialah yang berinisiatif untuk mendamaikan suasana dengan dia minta maaf. Tapi wanita semacam ini satu dari beribu-ribu wanita yang terjadi terbalik. Ini suaminya salah, ya wajib minta maaf. Istrinya salah, dinasihati baik-baik, ngambek. Akhirnya daripada suasananya berkelanjutan gak nyaman, ya suami yang baik, ya sudah saya minta maaf, ya, biar ngambeknya gak keterusan. Nanti kalau ngambek makan jadi gak enak, suasananya jadi gak nyaman, dan seterusnya. Nah, demikian dalam hadza haditsun hasanon, ini hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra. Dinilai hasan oleh Al-Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari lelaki tersebut dari bidadari mengatakan, jangan sakiti suamiku. Kota lakillahu, semoga Allah membalas yang buruk padamu. Fa'innama huwa indaki takhilun, sesungguhnya dia itu indaki ada bersamamu, cuma takhilun, masuk sebentar saja. Yusiku, segera saja dia akan meninggalkanmu, ilaina, gabung pada kami. Ya, hadza haditsun sahih. Kata Al-Albani ketika mengutip hadis ini, fil hadis, isi hadis ini sebagaimana bisa Anda lihat, indah menakut-nakuti para istri yang al-mu'diyah menyakiti suaminya. As'alullaha, as'alu minallahi ta'ala ayu'inana ala ta'atihim ba'adamai wa adami adliyatihim ba'ayusabbiruna alaihim wa ayuslih aslihatana bimannihi wa karamihi. Ada doa yang bagus dari penulis. Aku mohon pada Allah Ta'ala agar membantu kita para istri untuk taat pada suami dan tidak menyakiti suami. Dan kiat pentingnya adalah wa'ayusabbiruna alaihim, punya sabar yang tinggi menghadapi tingkah-tingkah laku para suami. Wa ayuslih aslinatana, dan memperbaiki lisan-lisan kita para istri, bimannihi wa karamih, dengan anugerah dan karunianya. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal bagian dari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia. Wanita salihah yang jika Anda melihatnya wahai suami, Anda akan terkagum dengannya karena senyum manisnya, karena sopan santunnya, karena lembutnya. Wa taghibu, dan ketika Anda pergi, maka Anda merasa aman meninggalkan istri, aman terhadap dirinya dan hartamu yang kau titipkan bersamanya. Yang kedua adalah kendaraan yang enak dan bisa ngebut, fatulhikuka bi ashabika, sehingga bisa menggabungkanmu, kau tergabung dengan kawan-kawanmu. Yang ketiga, tempat tinggal yang lapang, kasiratal marafiqi, yang kemudian banyak kebutuhan-kebutuhan rumah itu banyak tersedia. Wasalafun, dan tiga hal di antara bentuk kesengsaraan hidup di dunia, yaitu istri yang engkau jika melihatnya fatasu'uka, maka menyusahkanmu. Baru lihat saja sudah menderita suaminya. Lebih dari itu. Watahmilu lisanaha alaika, dan dia lisannya itu membebani dirimu. Lisannya tajam, lisannya pedas, lisannya menusuk. Wa in khifta, dan jika engkau pergi, engkau tidak merasa aman dengan diri istrinya, khawatir dia serong. Wa malika, demikian juga tidak aman dengan harta. Demikian juga kendaraan yang ketufan, yang lemah. Jika engkau pukul, cuma bikin capek dirimu. Jika kau biarkan, juga tidak bisa mengejar kawan-kawanmu. Kemudian rumah yang sempit, yang sedikit fasilitas atau kebutuhan pendukung rumah, air dan yang lainnya, atau sekarang air, listrik dan lainnya. Hadza haditsun sahihun, ini adalah hadis sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang salatnya tidak akan melampaui daun telinganya. Budak yang kabur dari tuannya sampai kembali. perempuan yang melalui waktu malam dan suaminya marah kepadanya ini, karena tidak dipenuhinya kebutuhan biologis suami. Yang ketiga, pemimpin satu masyarakat yang masyarakatnya itu tidak suka padanya. Hadza hadisun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Dari lafaz Ibn Sabirah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku adalah utusan Bani Muntafiq atau bagian dari wafdi utusan Bani Muntafiq untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna, maka tatkala kami telah tiba di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bertepatan berjumpa dengan Nabi di rumahnya. Kami cuma bertepatan berjumpa dengan Aisyah ummul mukminin radhiallahu anha. Beliau mengatakan, fa'amarat lana, maka ibunda Aisyah memerintahkan untuk kami bi khaziratin, ini lewati dulu, fasuni'at lana, lantas dibuatlah itu untuk kami. Wa utina bitina'in, dan kami diberi kinah. Apa itu kina? Atau baku semacam nampan, fihi tamrun, isinya kurma. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada tamu, maka Nabi mengatakan, hal asabtum syai'an, apakah kalian sudah menikmati hidangan, apakah kalian sudah dapat jamuan, au umira lakum bi syai'in, ataukah sudah diminta satu jamuan disiapkan untuk kalian. Maka kami katakan, na'am ya Rasulullah, sudah. Fa baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang penggembala kambing yang mendorong kambing-kambingnya ilal murah, kepada gembalaan. Wa ma'ahu, dan bersamanya sakhlatun tai'ara bersuah. Sakhlatun lewati dulu. Faqal, maka kemudian Nabi mengatakan, ma walatta ya fulan, apa yang telah lahir wahai fulan. Maka sang penggembala mengatakan, bahmah, ada hewan yang lahir. Qal, maka karena sudah ada yang lahir, maka berarti sudah bisa ada yang disembelih sebagai gantinya. Maka Nabi mengatakan, fadhbah lana, sembelihkan untuk kami, makana sebagai gantinya syat, seekor kambing. Semoga kemudian Nabi mengatakan, la tahbisanna, walam yakul la tahsabanna. Beliau tidak mengatakan latah sabana, jangan menyangka, namun latah tahsibanna, janganlah engkau menghitung. Ana min ajlika dabahnaha, sehingga kami karenamu kami menyembelih kambing. Kami punya 100 kambing dan kami tidak ingin jumlah kambing lebih dari 100. Maka jika lahir satu anak kambing, maka kami sembelih satu kambing sebagai gantinya. Jadi khosirah itu sejenis makanan al-hasa. Sakhlah anak kambing. Qal ya Rasulullah, kemudian penggembala kambing tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya istri, wa inna fi lisaniha syai'an ay al-bada'a. namun lisannya, lisan istriku itu bermasalah. Bukan karena cacat, namun al-badha'a, karena pedes lisannya. Qal, maka Nabi mengatakan, talliqha idzan. Jika memang tidak tahan dengan lisannya ya, demikian menyakitkan, ya silahkan diceraikan. Mungkin ini menunjukkan bolehnya cerai karena buruknya perilaku istri. Ya Rasulullah, innalaha suhbah. Wahai Rasul, kami rumah tangga sudah lama. Wali min hawalat, dan aku pun sudah punya anak dari istriku itu, ya, meskipun pedes memang lisannya. Ya, tapi dia punya keistimewaan, ya sudah lama rumah tangga, sudah mau betah lama membersamaiku, dan aku pun sudah punya momongan dari dia. Qal, famurha, maka perintahkan dia, yaqul idha, kalau gitu nasihati dia. Ya, fa'iyaku fiha khairon, maka jika ada pada dirinya kebaikan, maka dia akan melakukan nasihat. Wala tadrib, janganlah engkau pukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak perempuanmu. Maka kukatakan, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya, wahai Rasul, kabarkan padaku tentang bagaimana tata cara wudu. Maka Nabi kemudian mengatakan, asbihil wudu'a, wudulah dengan sempurna, selailah jari-jari, dan sungguh-sungguhlah ketika istingsak, kecuali jika kau dalam keadaan berpuasa. Hadza hadisun sahih, demikian dalam satu hadis yang sahih. Ya, biasanya kita cuma baca kalimat yang terakhir, ya, kalau di bab wudu ketemu hadis Laqit bin Sabirah. Ya, namun lengkap ceritanya sebagaimana di sini. Ya, maka di antara bentuk kesombongan mahalus syahid, ini bisa kita simpulkan, di antara bentuk kesombongan istri adalah bahasa lisannya yang pedas. Itu umumnya karena istri merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dan sebagainya. Dan Nabi sampaikan di sini itu satu hal yang tidak boleh, dan lisan yang badak itu boleh jadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Nah, kemudian bab yang ke-69, bab di antara sifat wanita muslimah adalah membantu suami dalam kebaikan. Ya, kemudian kisahnya adalah kisah Ibunda Khadijah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, awaluma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyi. Wahyi yang pertama kali terjadi pada Nabi adalah mimpi yang benar di ketika beliau tidur. Maka tidaklah beliau melihat mimpi kecuali mimpi itu akan datang, akan terjadi dengan demikian jelas semisal munculnya pagi. Setelah itu, dan itu selama 6 bulan. Ini, Nabi mendapatkan mimpi-mimpi yang benar sebelum dapat wahyu, sebelum turun surat Al-Alaq, itu selama 6 bulan. Semahub iba, kemudian beliau dibuat suka Al-Khalaq menyendiri. Maka beliau menyendiri di Gua Hira. Maka beliau tahanus di Gua Hira. Rawi mengatakan tahanus artinya ta'abud, beribadah selama beberapa malam. Dawatil adat yang bisa dihitung, Pak. Sebelum ayan za'a ila ahlihi, kembali kepada istrinya, dan mengambil bekal untuk itu menyendiri. Atau mayarji, nanti kalau dah bekal dah habis, silakan pulang ke tempat Khadijah, dan yatazawad mengambil bekal makanan limisliha untuk semisal yang sama. Sampai datanglah al-haq itu wahyu, ketika itu Nabi ada di Gua Hira, datanglah malaikat, malaikat mengatakan bacalah, aku tidak bisa membaca. Maka dia kemudian menarikku, kemudian mendekapku, sampai aku kepayah. Kemudian malaikat melepasku, kemudian bacalah, aku katakan aku tidak bisa baca. Maka dia pun memegangiku, lantas kemudian mendekapku untuk kedua kalinya, sampai aku kepayah. Kemudian dia melepasku, kemudian dia katakan ketiga kalinya, bacalah. Aku katakan aku tidak bisa membaca. Dia tarik diriku, dia dekat diriku untuk ketiga kalinya, kemudian dia lepas. Kemudian dia, malaikat tersebut mengatakan, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akram. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha membawa 5 ayat ini. Ketakutan hati Nabi. Maka dia masuk ke rumah Aisyah binti Khuwailid radhiallahu anha, dan dia mengatakan, Nabi mengatakan pada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah menyelimuti Nabi sehingga hilanglah dari diri Nabi rasa takut. Lantas Nabi berkata kepada Khadijah, cerita kepada Khadijah, wa akhbaroha al-khabara, dia ceritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Ya, maka di sini kita jumpai bantuan luar biasa dari Bunda Aisyah, dari Bunda Khadijah radhiallahu anha. Maka Khadijah mengatakan, ini menunjukkan beliau wanita hebat. Suaminya deg-degan, suaminya deg-degan pulang dalam keadaan ketakutan, deg-degan. Setelah itu cerita gini. Habis itu bilang, aku khawatir keselamatan dirimu. Maka umumnya perempuan, wah gimana mas ya? Malah ikut bingung. Iya itu jangan-jangan kita mau mati ini. Malah ikut bingung, umumnya perempuan demikian. Karena suaminya saja ketakutan, apalagi dia. Yang biasanya istrinya ketakutan, ditenangkan suami. Nah ini suami ketakutan, itu akan dikompor-kompori sama istrinya. Namun lain halnya dengan Ibunda Khadijah. Suaminya ketakutan, dia yang menenangkan suaminya. Tidak kemudian, oh iya. Ini gimana ya kalau begini begitu? Ya, Khadijah kemudian mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, tenang. Ini tidak perlu khawatir, sekali-kali tidak terjadi. Allah tidak akan membuatmu hina sama sekali. Yaitu, ya, orang yang selama orang itu suka berbuat baik, maka pasti Allah akan tolong. Innaka la tasilu rahim, engkau adalah orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabat. Engkau kemudian memikul al-kalla, kesusahannya orang-orang yang susah dan miskin. Wa taksibu al-ma'duma, engkau bekerja untuk kepentingan orang yang tidak punya, yaitu orang miskin. Wa taqir daifa, engkau ngasih jamuan untuk tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, engkau bantu ketika ada nawaibud dahri, ada musibah menimpa masyarakat, menimpa tetangga kiri dan kanan. Maka orang-orang yang semangat untuk bantu. Maka Khadijah membawa aku berangkat sehingga mendatangi Warqah binti Naufal binti Asad ibn Abdul Uzza. Ini anak paman Khadijah. Dia adalah seorang yang Nasrani di masa jahiliyah. Dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Atau dia bisa yaktubul kitab, bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Sehingga dia menulis minal Injil Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, ayat tuba dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dia adalah seorang tua renta, telah buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Maka Warqah mengatakan padanya, wahai anak saudaraku, apa yang engkau saksikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan al-khabar, berita apa yang beliau lihat. Warqah mengatakan padanya, ini adalah an-namus. An-namus itu sahibus sirri, pembawa rahasia, yang Allah turunkan pada Musa, maksudnya Jibril. Itu seandainya, ya laiti fiha jazaan, itu seandainya ketika itu aku masih muda, itu seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Warqah mengatakan, naam, iya. Kemudian Warqah menyampaikan kaidah penting dalam dakwah, layati rajulun qattu bimisli majita bihi illa udiya. Tidak ada satupun orang yang datang dengan membawa misi semisal misi yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi. Dan seandainya aku menjumpai diriku di hari itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Kemudian lam yansyab, maka tidaklah lama Warqah wafat dan berhentilah wahyu. Muttafaqun alaihi. Ya, maka sisi pendalian dengan judul bab, ya, bantuan istri pada suami boleh jadi bantuan motivasi, bantuan semangat. Bantuan di sini jangan, tidak harus finansial. Non motivasi dan dukungan itu diantara bentuk bantuan, sebagaimana bantuan ibunda Aisyah, ibunda Khadijah kepada Nabi. Kemudian diantara bentuk menolong suami adalah mengajak suami untuk sholat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan limpahan kasih sayangnya kepada seorang suami yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat dan dia bangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, maka dia berciki air di wajah istrinya. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang istri. Ini mahalu syahidnya. Dia bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, dia bangunkan suaminya. Jika dia tolak, jika suami menolak, dia perciki wajah suaminya dengan air. Hadza hadisun hasanun. Maka di sini ada i'anah, membantu suami untuk bisa beribadah secara umum dan sholat malam secara khusus. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, inna li fulanin, bahasanya fulan itu memiliki pohon kurma. Wa ana uqimu haiti biha, dan aku akan kemudian meninggikan tembokku padanya. Maka fa'amara, maka Nabi perintahkan agar orang tersebut memberikan, supaya dia memberikan kepada aku sehingga aku bisa pasang tembok di situ. Fakal, maka Nabi mengatakan kepadanya, berikan kepadanya batang kurma itu binakhlin, nanti balasannya ada satu pohon kurma di surga. Maka sang pemilik menolak. Abu Dahdah kemudian mendatanginya dan mengatakan, bi'ni, jual padaku pohon kurmamu, aku tukar dengan kebunku. Fafa'ala, maka dia mau melakukannya. Maka kemudian Abu Dahdah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah beli pohon kurma tersebut pihak itu dan kompensasinya dengan kebunku. Faja'alha lahu, maka kemudian Abu Dahdah mengatakan, maka jadikanlah Maka berikanlah kemudian dia untuk orang tersebut. Maka berikanlah pohon kurma tadi karena sudah saya beli, berikan kepada orang itu. Sungguh aku telah memberikannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min azkin, betapa banyak mayang kurma milik Abu Dahdah fil jannah, di surga. Nabi mengatakan bahwa berkali-kali. Kemudian Abu Dahdah mendatangi istrinya dan mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah engkau dari kebunmu, karena sungguh aku telah menukarnya dengan satu pohon kurma di surga. Ya, maka kita jumpai di sini dukungan Ummu Dahdah. Dia diusir oleh suaminya, ini sudah bukan milik kita. Ya, ini sudah saya tukar dengan satu pohon kurma di surga. Ya, maka kalau istri sekarang marah-marah, ini jual kebun gak ngomong-ngomong, ini mahal, kok cuma ditukar dengan satu pohon kurma. Namun lain hanya dengan respon Ummu Dahdah. Ummu Dahdah mengatakan, Rabbihal bayi'ah, sungguh jual beli yang menguntungkan. Oh, kalimatan tushbihuha, atau satu kalimat yang serupa dengannya, hadza haditsun sahih. Maka ini kita jumpai bantuan Ummu Dahdah terhadap suaminya dalam bentuk support, dukungan terhadap amal sholah yang dilakukan oleh suami, yaitu infak. Maka dia dukung suaminya yang berinfak. Dia tidak protes suaminya menginfakkan kebun tanpa ngomong-ngomong, dia tidak protes. Ini banyak perempuan sekarang protes suaminya, tidak ngomong, tidak kemudian begini dan tidak begitu. Ya. Kalau kemudian mau infak, ya kebun yang sempit sebelah sana, jangan yang itu kan lebar sekali. Ya. Banyak perempuan demikian. Namun perempuan salihah seperti Ummu Dahdah tidak demikian. Dapat kabar suaminya infak dengan nilai yang besar, maka dia katakan, Rabihal baik, ini perdagangan yang menguntungkan. Ya, maka ada seorang ya, ada seorang ya, kemudian ada fulan, ceritanya dia punya satu pohon kurma. Ya, satu pohon kurma ini menghalangi tetangganya untuk bikin tembok. Maka Nabi kemudian memerintahkan si pemilik pohon kurma untuk memberikan pohon kurma itu, menyerahkannya kepada tetangganya supaya tetangganya bisa bangun tembok. Maka Nabi iming-imingi, berikan pohon kurmamu untukmu, nih pohon kurma di surga. Dia tidak mau diiming-imingi surga. Sudah, kamu serahkan sukarela, berikan kurmamu untuk tetanggamu biar bisa bangun tembok. Akhirnya didengar oleh Abu Dahdah bahwasanya membebaskan pohon kurma ini itu akan dapat pohon kurma di surga. Akhirnya ini karena dia tidak mau cuma-cuma, disuruh Nabi tidak mau menyerahkan satu pohon kurmanya secara cuma-cuma, maka ditukar sama Abu Dahdah. Ini kebunku untukmu, dan aku beli satu pohon kurma. Dan dia mau. Kalau ditukar surga tidak mau. Ditukar kemudian kebun mau. Nih banyak kalau seperti ini. Ya, temannya banyak kalau di zaman ini. Ya, akhirnya, akhirnya kemudian Abu Dahdah lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, pohon kurma itu sudah aku beli, aku tukar dengan kebunku. Kemudian Abu Dahdah mengatakan, ya, berikan kemudian pohon kurma itu kepada si tetangga, aku telah berikan pohon kurma itu kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memuja budahaga. Bahasanya untuknya mayang-mayang pohon, mayang-mayang korma di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengucapkannya berkali-kali. Kemudian Abu Dahdah menyampaikan pada istrinya supaya meninggalkan kebun karena kebunnya sudah tidak lagi jadi miliknya karena sudah ditukar dengan nakhlatin fil jannah, pohon kurma di surga. Maka kemudian sang istri, dan di sini mahalu syahidnya, mendukung amal soleh yang dilakukan oleh suami dengan mengatakan Rabi hal bay', ini perdagangan, perniagaan yang betul-betul menguntungkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang pada Nabi, yaitu jadi tamu. Lantas Nabi mengutus orang kepada istri-istrinya, jabat semua istri, di rumah tidak ada makanan kecuali air putih. Bayangkan, 9 rumah Nabi di hari itu tidak ada makanan kecuali, tidak ada yang bisa dimakan. Adanya cuma air. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkenaan dengan tamunya ini, man yadumu, siapa yang mau membawa tamuku ini? Yudifu hadza, atau memberikan jamuan untuk tamuku ini. Maka salah satu ansar mengatakan saya. Fantalaqa bihi, maka kemudian dia berangkat membawa tamu Rasul kepada istrinya dan mengatakan muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakolat, maka sang istri mengatakan kita tidak punya makanan kecuali makanan pokok untuk anak-anak. Maka suaminya mengatakan siapkan makananmu, kemudian asbihi sirajaki, dan jadikanlah lentiramu, yaitu jadikanlah padam, dan tidurkan anak-anak jika mereka mau minta makan malam. Maka sang istri menyiapkan makanan, wa asbahat sirajaha, dan lampunya dikondisikan, dan dia bikin tidur anak-anaknya. Wa asbahat sirajaha berarti siapkan. Ya, hayi ito amaki, siapkan makanan, setelah jadi siapkan lampu, tidurkan anak-anak jika mereka minta makan malam. Maka sang istri menyiapkan makanan, menyiapkan lampu, kemudian menidurkan anak-anak. Summa qamat, kemudian sang istri berdiri seakan-akan memperbaiki lampunya yang rusak. Maka dia pun memadamkan lampu. Maka jadilah keduanya memperlihatkan seakan-akan keduanya sedang makan. Fabata, maka keduanya melampaui waktu malam. Tawiyah ini dalam keadaan lapar. Maka tatkala pagi tiba, dia berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Allah tertawa semalam, atau Allah kagum perbuatanmu berdua semalam. Maka lantas Allah turunkan ayat, mereka lebih mengutamakan daripada dirinya sendiri, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya itu haja, punya kebutuhan. Siapa yang terjaga dari pelit yang ada pada dirinya, hanyalah dia, manusia-manusia yang beruntung. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya istri itu melakukan aktivitas di rumah, dia yang menyiapkan makanan dan seterusnya. Kemudian di sini istri membantu suami, suami ingin memberikan layanan yang baik untuk tamu Rasul, maka dia pun membantunya. Maka ini menunjukkan kalau di antara sifat wanita salih adalah membantu suami. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini, pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.